Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua dan seluruh yang beraktivitas di Radio Republik Indonesia, khususnya di studio pada acara Penyejuk Hati. Ayat yang kita kaji pada saat ini adalah ayat 78 dari surah Al-Hajj ataupun akhir dari surah Al-Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa istabakum wa ma ja'alai alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'alan nas fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Artinya, berjihadlah kamu jalan Allah, pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kalian dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kalian seorang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas diri kalian dan supaya kalian semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kalian pada tali Allah. Dialah Allah pelindung kalian, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Inti dari ayat yang kita baca tadi adalah bahwasannya agama Islam bukanlah agama yang sempit. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya dengan dasar huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, artinya Allah telah memilih kita semuanya dan sekali-kali tidak menjadikan agama itu sulit atau merupakan satu kesulitan. Itulah ajaran Nabi Ibrahim kepada kita. Maka dengan asas inilah kita sangat berbahagia bahwasanya Allah telah memberikan kemudahan bagi kita sehingga kita tidak merasakan sempit hidup di dalam dunia ini. Maka kalau seseorang mempersempit diri dalam ibadahnya dan dia tidak mau mengembangkan ibadahnya, padahal di dalam ibadah itu adalah al-aslu fil ibahah, segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya harus kita meninggalkan dan sekaligus menjauhi larang-larangan yang sudah digariskan Allah di dalam Al-Quran. Untuk itu sudah ada narasumber kita di studio yang akan menjelaskan nanti bahagian dari agama itu yang tidak sulit. Maka akan dikaji nanti bahwasanya agama itu landasan utamanya adalah salat, zakat, i'tisam, dan inilah dia narasumber kita yang di studio, yaitu Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA. Kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, tanpa terasa pada hari ini kita sudah sampai di penghujung dari surat Al-Hajj, Itu artinya hari ini adalah hari terakhir kita membahas surah Al-Hajj, dan insya Allah pada hari berikutnya kita akan memasuki surat baru, yaitu surah Al-Mu'minun. Para pendengar rahimakumullah, sebagaimana biasanya di dalam surat-surat yang panjang, dari mulai surah Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, Al-Ma'idah, seterusnya sampai kepada surah Al-Hajj yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, kalau kita perhatikan setiap penutup dari surat-surat yang panjang itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merangkum seluruh keterangannya di penghujung ayat dari surat tersebut. Coba perhatikan di dalam surat ini dan juga ayat sebelumnya, ya, penghujung ayat ini dan ayat sebelumnya, wajahidu fillahi haqqa jihadih, ya, mungkin kita lebih persingkat saja, berjihad di jalan Allah, ya, agama ini adalah agama yang mudah, agama kita ini adalah agama yang satu, berasal dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam, kemudian rasul kelak akan menjadi saksi bagi kita semua, ya, syahidan alaikum, menjadi saksi bagi kamu, dan kita adalah menjadi saksi di dalam kehidupan kita terhadap manusia, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah rangkuman dari seluruh keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir dari surah Al-Hajj ini, di mana kita diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang selalu bergerak dan beraktivitas untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan hidup kita ini hidup yang wajahidu fillahi haqqa jihadih, benar-benar bermujahadah, berusaha bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan. Kemudian memiliki wawasan yang luas bahwa agama Islam bukan agama yang menyusahkan kita. Cara berpikirnya harus dirubah, paradigma berpikirnya harus diletakkan pada tempat yang tepat, bahwa agama ini adalah untuk mempermudah diri kita, agama ini adalah untuk mempermudah kehidupan keluarga kita, kehidupan masyarakat kita, kehidupan berbangsa, dan kehidupan yang ada di seluruh alam semesta. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Fajrul, dan bahwasanya di dalam kehidupan ini kita punya tanggung jawab yang besar, yaitu fa'aqimus shalah wa atuz fa'aqimus shalah, mendirikan salat, menjaga kekontinuitasan salat kita, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahan rezeki yang banyak, wa'tasimu billah, dan tetap konsekuen dan konsisten berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kita mungkin merasa sedih ketika kita berada di penghujung surat Al-Hajj ini. Tetapi dari satu sisi banyak hal yang harus kita pelajari dari keseluruhan surat Al-Hajj ini. Maka mudah-mudahan segala apa yang telah menjadi pembahasan kita, yang kita diskusikan bersama, yang kita dengar bersama dari mulai awal surat Al-Hajj sampai pada hari ini penutup surat Al-Hajj, mudah-mudahan bukan hanya sekedar sebuah kajian saja, bukan hanya sebuah kebersamaan kita yang kita dengar sama-sama dan kemudian setelah itu tidak ada tindak lanjut di dalam kehidupan kita. Tapi marilah coba sama-sama untuk kita kaji kembali, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal-awal ayat sudah mengatakan, sudah memberikan satu penyadaran kepada kita, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha, dan seterusnya. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kamu, ya. Inna zalzalatas saati syai'un azim, dan ingat baik-baik bahwa hari kiamat itu bukan sekedar sebuah lelucon. Hari kiamat itu adalah satu fenomena yang begitu sangat dahsyat, yang pada hari itu tidak terbayangkan, sampai-sampai ibu yang sedang mengandung tanpa terasa keguguran, ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya karena dalam keadaan begitu sangat kalut rela meninggalkan anaknya, Itulah fenomena yang terjadi pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berpesan kepada kita di dalam surah Al-Hajj, ya, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Hati-hati, jangan sampai termasuk orang-orang yang menyembah Allah dalam keadaan setengah-setengah. Allah juga memperingatkan kepada kita untuk hanya menyembah kepadanya, karena tidak ada manfaatnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, duriba masalun fastami'ulah, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yakhluqu zubaban walaw ijtama'ulah. Wahai manusia, ya, sembahlah Allah. Telah dibuat perumpamaan, yang kamu sembah selain Allah itu membuat seekor nyamuk saja tidak akan mampu walaupun mereka berkumpul semuanya. Secara khusus juga surah Al-Hajj ini adalah merupakan pesan kepada para calon-calon jemaah haji kita yang akan berangkat tahun ini dan juga tahun-tahun yang akan datang, bahwasanya banyak sekali pesan-pesan yang harus dipahami di sini. Liyashhadu manafi'a lahum wa liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Bahwa tujuan daripada haji itu adalah liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka mendapatkan kemanfaat dan menyaksikannya sendiri. Wa liyadhkuru smallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka dapat mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada mereka. Saya kira ini Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Kesimpulannya adalah agama itu bukanlah sempit, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita wastabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Yang memilih agama kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah pilihkan kita, Allah tidak pernah akan mempersulit bagi kita. Maka ini adalah hal yang sangat membahagiakan kita. Apabila kita mendapatkan suatu masalah, maka pasrahkanlah. Mudah-mudahan dengan pasrah itu akan mendatangkan lebih baik, sehingga kita akan merasakan agama itu tidak sulit. Masih banyak contoh yang lain. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.